Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Man hafidh al-ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan memasuki ayat setelahnya. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakana والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح أي خالق الإصباح الله yang telah menciptakan waktu subuh waktu siang sebagaimana dijelaskan di awal surat ini. Antum lihat surat Al-An'am ayat yang ke-1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan berupa malam hari wan nur dan cahaya yaitu waktu di siang hari, Allah lah yang menjadikannya, Allah lah yang menciptakannya. Allah ciptakan waktu-waktu yang ada pada kita ini, al-lail wan-nahar, adanya waktu malam dan adanya waktu siang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kedua waktu itu, siang dan malam, silih berganti. Ma'indana illa al-lail wan-nahar. Sehingga tidak ada pada kita ini dari waktu-waktu yang kita lalui melainkan waktu malam dan siang. Allah jadikan siang dan malam terus silih berganti. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-62. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam, waktu malam, bersama dengan gelapnya keadaan waktu malam, gelap gulita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan an-nahar, waktu siang, bersama dengan cahayanya yang begitu terang benderang. Allah jadikan kedua waktu ini khilfah, silih berganti. Silih berganti. Datang waktu malam, berkilah siang. Datang waktu siang, berkilah waktu malam. Yang Allah Subhanahu wa taala iringkan pergantian siang dan malam itu dengan cepatnya. Maknanya ketika datang waktu malam, begitu cepat melesat berlalunya siang. Begitu datang waktu siang, begitu cepat melesat perginya waktu malam. Qala Allahu 'azza wa jalla yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Allah menutupkan malam dengan gelapnya yang meliputi muka bumi ini. Allah tutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasisa, yang diiringi dengan cepat. Maknanya, ketika di siang hari kita saksikan dengan mata kepala kita, terang benderang, begitu datang waktu malam, begitu cepat melesatnya perginya waktu siang tersebut, berubah menjadi gelap. Dari itu semua, barakallahu fikum, bagi orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ingin bersyukur kepadanya, sudah sangat-sangat cukup waktu yang Allah berikan padanya. Di malam hari maupun di siang hari. Sangat cukup bagi hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya, berzikir kepadanya, dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Maka dari itu, sekian banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, baik Allah bersumpah dengan masa, wal asr, innal insana lafi khusr, masa, waktu yang kita lalui, siang dan malam. Adanya kalanya Allah sebutkan secara terpisah. Wallaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wadduha wallaili idza saja. Dijelaskan oleh para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu melainkan karena sesuatu tadi memiliki kedudukan yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu adanya malam, adanya siang, Allah yang menciptakan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu, waktu yang telah Allah ciptakan tersebut. Di situ menunjukkan bahwa waktu yang ada pada kita berupa al-lail wan nahar itu memiliki kedudukan yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, barakallahu fikum? Karena itulah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai fursah, kesempatan, peluang bagi para hamba untuk beramal. Waktu kita untuk beramal melainkan al-lail wan nahar, siang malam, itulah yang ada pada kita. Tinggal hamba tersebut apakah betul-betul memanfaatkan waktu tersebut ataukah menyia-nyiakan. Tapi kita harus sadar bahwa waktu itu merupakan ra'su malina. Waktu maupun kesehatan itu merupakan modal harta kita. Modal bagi kita untuk berbekal diri dengan amalan-amalan saleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah sang pencipta kita. Tinggal sang hamba tersebut bagaimana di dalam menggunakan modal yang Allah berikan. Faman ahsana fistihdamihima nala ribha. Maka barang siapa yang bagus, tepat di dalam menggunakan modal yang Allah berikan padanya berupa waktu dan kesehatan, nala ribha, dia pasti akan dapat untung. Keberuntungannya tidak hanya di dunia saja, bahkan di akhirat kelak. Namun sebaliknya, waman doya'ahuma, barang siapa yang menyia-nyiakan modal tersebut berupa kesehatan dan waktu, faqad khaba wa khasira, sungguh dia telah rugi, sungguh dia telah merugi. Karena diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia sia-siakan, enggak dia manfaatkan sebaik mungkin. Itulah yang menimpa mereka, orang-orang kafir, dan yang mengikuti jalan mereka, walaupun dari kalangan kaum muslimin. Sehingga ketika ajal datang menjemputnya, tersentak kaget, menyesal, ingin dikembalikan lagi hidup di dunia. Jelas sesuatu yang tidak mungkin. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Sampai datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun mengatakan, wahai Rob, kembalikanlah lagi aku ke dunia. Pasti saya akan beramal soleh yang dulunya kami tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak mungkin. Kesempatan sudah diberikan, modal sudah diberikan, namun disia-siakan. Fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah mencela, melainkan celalah dirinya sendiri. Ini ikhwan barakallahu fikum, keadaan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam sekian banyak ayat-ayatnya. Nah, sehingga makna faliqul isbah di sini adalah Allah yang menciptakan waktu siang. Wa ja'ala al-laila sakana. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan malam sebagai tempat untuk beristirahat, waktu untuk beristirahat. Terasa sekali barakallahu fikum ketika seseorang kurang istirahat malam, kurang tidur, siangnya terasa lesu. Walaupun dia ganti dengan tidur siangnya, tapi tetap beda manfaat antara tidur malam dengan tidur siang. Walaupun tidur siang di situ pun disunahkan qailulah. Nah, untuk diantaranya juga faedah menyelisih syaitan. Syaitan enggak pernah tidur baik siang maupun malam. Hanya goda anak Adam terus agar menjadi pengikutnya. Wasyamsa wal qamar husbana. Demikian pula Allah yang menjadikan matahari, peredaran matahari, bulan, husbana. Nah, sebagai penentu untuk hitungan, hitungan bulan dan seterusnya, tahun. Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan manazilnya, tempat-tempat peredarannya untuk menentukan hitungan. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu merupakan ketentuan dari Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ini kurang lebih arti dari ayat yang ke-96 dari surat Al-An'am. Kita lihat bagaimana penjelasan beliau rahimahullah. Walamma dzakara ta'ala madata khalqil aqwat dzakara minnatahu bitahyi'atil masakin wa khalqihi kullama yahtaju ilaihi al-ibad min ad-diya wa dhulmah wa ma yatarattabu ala dhalika min anwa'il manafi' wal masalih. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumber penciptaan makanan-makanan pokok mereka, karena di ayat sebelumnya Allah sebutkan Allah lah yang menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang dari tumbuh-tumbuhan itulah dengan berbagai macam ashkal wa anwa', berbagai macam bentuk-bentuknya, macam-macamnya, itu sebagai bahan makanan pokok bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik bahan makanan pokok untuk anak Adam dari tumbuh-tumbuhan semacam padi misalkan, atau gandum, kurma, berarti makanan pokok bagi mereka sesuai dengan keadaan negara masing-masing. Demikian pula makanan pokok untuk binatang ternaknya, rerumputan. Walaupun sekarang sekian banyak macam makanan-makanan instan untuk binatang ternak yang sudah pabrikan, tapi tetap membutuhkan rerumputan, membutuhkan hijau-hijauan. Karena itu makanan pokok dasar bagi binatang. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumber makanan pokok bagi manusia maupun bagi hewan, pada ayat yang berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang anugerahnya dan apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka dari tempat-tempat tinggal. Al-masakin itu jamak dari maskan. Dari tempat-tempat tinggal mereka. Kapan mereka beraktivitas, kapan mereka beristirahat, Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam sebagai tempat istirahat untuk mereka. Secara umum makhluk manusia, hewan, di malam harilah waktu mereka beristirahat, kecuali binatang-binatang tertentu yang Allah ciptakan memang di malam hari aktivitasnya. Burung hantu aktivitas di malam hari. Atau yang lainnya. Tapi secara umum di malam hari itulah istirahat mereka. Kuda, sapi, kambing, kerbau, malam tidur. Mereka pun butuh istirahat, walaupun binatang butuh istirahat mereka. Demikian pula Allah sebutkan tentang penciptaannya. Setiap apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, minatia berupa cahaya. Subhanallah, di siang hari dengan sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari, kita enggak membutuhkan penerang. Cahaya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka. Apakah hanya manusia saja yang merasakan manfaatnya dari cahaya matahari? Tidak. Tumbuh-tumbuhan pun sangat membutuhkan cahaya matahari. Hewan-hewan juga membutuhkan cahaya matahari. Bahkan ikan-ikan yang hidupnya di dalam air, mereka pun sangat membutuhkan cahaya matahari. Sekian manfaat-manfaat kita rasakan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari ini. Namun sebesar apapun manfaat yang kita rasakan dari matahari, sadarilah, fahamilah, matahari itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tetap enggak boleh kita mengibadahinya. Qala Allahu azza wa jalla, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Sekalipun banyak manfaat yang kalian rasakan, tapi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Tetap enggak boleh kalian menyembahnya. Maka Allah katakan, sujudlah kalian kepada zat yang telah menciptakan keduanya, jika benar-benar kepadanya kalian mengibadahinya. Maka Rasulullah SAW melarang waktu-waktu, melarang umatnya untuk melakukan sholat di waktu-waktu yang kebiasaan mereka para penyembah matahari sedang melakukan peribadahannya, agar supaya kita tidak tasyabbuh dengan mereka. Naam. Bahkan ya ikhwan, sekarang muncul lampu yang begitu terang luar biasa kalau malam hari, lampu-lampu mobil yang kadang kita papasan silo mata kita. Kapan kelihatan tampak terang? Di malam hari. Coba kalau sudah siang, kemana sinar mata apa sinar lampu tadi yang ketika malam tampak terang sekali? Tetap kalah dengan cahaya matahari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa dzulmah, demikian pula Allah ciptakan adanya kegelapan, itu malam hari, agar supaya untuk istirahat. Demikian pula Allah ciptakan apa yang yatarattabu ala dzalik, yang mengiringi atas itu semua dari berbagai macam manfaat-manfaat dan kemaslahatan-kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang menciptakan Allah, yang konsekuensinya berarti kepada Allah kita harus beribadah. Jangan kita berpaling dari mengibadahi Allah, malah mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa melakukan itu semua. Enggak mampu mencipta, enggak mampu mendatangkan manfaat, enggak bisa mendatangkan tidak bisa menolak mudarat. Itu adalah perbuatan kaum musyrikin. Orang yang bertauhid Islam, benar-benar paham dengan Islam, dia pasti hanya kepada Allah menunjukkan seluruh ibadahnya dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik hidayahnya untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah nabinya sampai ajal menjemput kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.